Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Mulai halaman 5. Kitab tercelanya terperdaya. Kitab tercelanya terperdaya, yaitu kitab ke-10 dari rubuk yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang di tangannya gudang segala urusan. Dengan kudrahnya kunci segala kebajikan dan kejahatan. Yang mengeluarkan para walinya dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Dan yang mendatangkan musuh-musuhnya ke lembah terperdaya. Salawat kepada Muhammad yang mengeluarkan khalayak ramai atau manusia banyak dari kegelapan keraguan. Dan kepada keluarga dan para sahabatnya yang mereka tidak terperdaya oleh kehidupan duniawi. Dan tidak terperdaya terhadap Allah oleh yang memperdayakan. Selawat yang diiring-iringan sepanjang masa dan berlalunya jam dan bulan. Adapun kemudian, maka kunci bahagia itu kejagaan diri dari kecerdikan. Dan sumber celaka itu terperdaya dan lalai. Maka tiada nikmat bagi Allah kepada hambanya yang lebih besar dari iman dan makrifah. Dan tiada jalan kepadanya selain dengan terbuka dada dengan nur mata hati atau nur basirah. Dan tiada bencana yang lebih besar dari kufur dan maksiat. Dan tiada yang mengajak kepada kufur dan maksiat tadi, selain buta hati dengan kegelapan bodoh. Maka orang-orang pintar dan orang-orang yang bermata hati adalah hati mereka itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalamnya kaca. Kaca itu bagai bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari kayu yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat. Hampir minyaknya memancarkan cahaya sendirinya, walaupun tidak disinggung api. Cahaya berlapis cahaya. Sesuai dengan surat An-Nur ayat 35. Orang-orang yang terperdaya, hati mereka itu adalah sebagai kegelapan di laut yang dalam. Dipukul gelombang demi gelombang, di atasnya awan gelap, dan kegelapan itu tindih bertindih. Apabila dikeluarkannya, tangannya hampir tidak kelihatan. Siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tidaklah akan mendapat cahaya terang. Sesuai dengan surat An-Nur ayat 40. Maka orang-orang yang pintar, ialah mereka yang dikehendaki oleh Allah memberi mereka petunjuk. Maka Allah melapangkan dada mereka bagi agama Islam dan petunjuk. Dan orang-orang yang terpercaya, ialah mereka yang dikehendaki oleh Allah menyesatkan mereka, lalu dijadikan dada mereka sempit bagi sesat, seakan-akan naik dalam langit. Dan orang yang terpedaya ialah orang yang tidak terbuka mata hatinya, supaya ia dengan petunjuk dirinya itu terjamin, dan ia tetap dalam kebutaan. Lalu mengambil hawa nafsu menjadi panglima, dan setan menjadi petunjuk, dan setan menjadi penunjuk. Siapa yang buta di dunia ini, maka dia di akhirat itu buta, dan lebih lagi sesat jalannya. Apabila diketahui bahwa terperdaya itu induk ketidakberuntungan dan sumber kebinasaan, maka tidak boleh tidak daripadanya penguraian jalan masuk dan lalunya, serta penguraian apa yang banyak terjadi keterperdayaan padanya. Supaya murid atau orang-orang yang menuntut ilmu dapat menjaga diri sesudah mengetahuinya, lalu memelihara dirinya. Yang memperoleh taufik dari hamba-hamba Allah ialah orang yang mengenal tempat masuk bahaya dan kerusakan, lalu ia mengambil daripadanya penjagaan diri, dan ia membina urusannya dengan memikirkan akibat dan dengan mata hati. Dan kami akan menguraikan jenis-jenis tempat lalunya terperdaya dan jenis orang-orang yang terperdaya dari hakim-hakim atau qadhi-qadhi, ulama-ulama dan orang-orang soleh yang terperdaya dengan pokok-pokok urusan yang bagus zahiriahnya, yang keji batiniahnya. Dan akan kami tunjukkan kepada cara keterperdayaan mereka dengan hal-hal itu dan kelalaian mereka daripadanya, bahwa yang demikian itu walaupun lebih banyak daripada dapat dihinggakan, akan tetapi mungkin berjaga-jaga di atas contoh-contoh yang tidak perlu dihinggakan. Dan golongan orang-orang yang terperdaya itu banyak, akan tetapi mereka dikumpulkan oleh empat jenis. Jenis pertama, dari ulama-ulama. Jenis kedua, dari orang-orang abid yang rajin beribadah kepada Allah. Jenis ketiga, dari orang-orang sufi. Jenis keempat, dari orang-orang yang mempunyai harta. Yang terperdaya dari masing-masing jenis tadi banyak golongannya. Dan segi keterperdayaan mereka itu bermacam-macam. Sebagian mereka ialah orang yang melihat perbuatan mungkar itu baik, seperti orang yang membuat masjid dan menghiasinya dari harta haram. Sebagian mereka ialah orang yang tidak membedakan antara apa yang diperbuatnya bagi dirinya sendiri dan apa yang diperbuatnya karena Allah Ta'ala. Seperti orang yang memberi pengajaran yang maksudnya supaya dia diterima dan memperoleh kemegahan. Sebagian mereka ialah orang yang meninggalkan yang lebih penting dan mengerjakan yang tidak penting. Sebagian mereka ialah orang yang meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Dan sebagian mereka ialah orang yang meninggalkan isi dan mengerjakan kulit. Seperti orang yang cita-citanya dalam sholat itu terbatas kepada membetulkan makhraj atau bunyi huruf, dan yang lain-lain dari yang tersebut tadi, dari tempat-tempat masuk yang tidak terang, selain dengan penguraian golongan-golongan dan penyajian contoh-contoh. Marilah pertama-tama kami mulai dengan menyebutkan terperdayanya ulama-ulama. Akan tetapi sesudah penjelasan tertelanya, terperdaya, dan penjelasan hakikat dan batasannya. Penjelasan. Tertelanya, terperdaya, hakikat, dan contoh-contohnya. Ketahuilah bahwa firman Allah Ta'ala, fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Artinya, maka janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan duniawi dan janganlah kamu terpedaya terhadap Allah oleh pendaya. Surat Luqman ayat 33. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, akan tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menanti-nanti kehancuran kami dan ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Dan kamu terpedaya oleh angan-angan kosong. Sehingga datang perintah Allah dan kamu telah terpedaya terhadap Allah oleh pendaya. Surat Al-Hadid ayat 14. Itu mencukupi pada menjelaskan tercelanya terpedaya. Rasulullah SAW bersabda, baiklah kiranya tidur orang-orang yang pintar dan berbuka atau tidak puasa mereka. Bagaimana mereka lupa kepada tidak tidurnya orang-orang dungu dan kesungguhan mereka. Sesungguhnya seberat biji sawi dari orang yang mempunyai takwa dan yakin itu lebih utama dari penuhnya bumi dengan orang-orang yang terpercaya. Diriwayatkan Ibnu Abid Dunya dari Abid Darda. Nabi SAW bersabda, orang pintar itu ialah yang mengagamakan dirinya dan berbuat untuk sesudah mati. Dan orang dungu itu ialah orang yang mengikutkan dirinya dengan hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Saddad bin Aus. Semua yang tersebut pada hadis tentang kelebihan ilmu dan tercelanya kebodohan itu menunjukkan kepada tercelanya terpercaya. Karena terpercaya itu ibarat dari sebagian macam-macam kebodohan. Karena kebodohan itu ialah meyakini sesuatu dan memandang di balik yang sebenarnya. Dan terpercaya itu kebodohan. Hanya tidaklah setiap kebodohan itu terpercaya namanya. Akan tetapi pendaya itu membawa yang terpercaya padanya yang tertentu. Dan yang terpercaya dengan dia itu ialah yang dipercayakan. Manakala adalah yang tidak diketahui lagi diyakini itu sesuatu yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Dan sebab yang meragukan dan sebab yang mengharuskan bagi kebodohan itu kesangsian dan khayalan yang tidak benar yang disangka bahwa itu dalil yang, dan sebenarnya itu bukan dalil. Niscaya kebodohan yang terjadi dengan yang demikian itu dinamakan terpercaya. Maka terpercaya itu ialah ketetapan diri kepada yang bersesuaian dengan hawa nafsu dan cenderung tabiat kepadanya jadi kesangsian dan tipuan setan. Orang yang meyakini bahwa dia di atas kebajikan, maka ada kalanya pada masa dekat di dunia atau pada masa nanti di akhirat dari kesangsian yang tidak benar, maka orang itu terpercaya. Dan kebanyakan manusia menyangka dirinya itu baik. Padahal mereka bersalah padanya. Jadi kebanyakan manusia itu terpercaya. Walaupun jenis keterpercayaan mereka berbeda dan tingkat mereka berlainan. Sehingga adalah terpercayanya sebagian mereka itu lebih terang dan lebih keras dari yang sebagian. Dan yang lebih terang dan yang lebih keras ialah terpercayanya orang-orang kafir, terpercayanya orang-orang maksiat, dan orang-orang fasik. Maka akan kami kemukakan dari keduanya itu contoh-contoh hakikatnya terpercaya. Contoh pertama, terperdayanya orang-orang kafir. Maka di antara mereka ialah yang terperdaya oleh kehidupan duniawi. Dan di antara mereka ialah orang diperdayakan terhadap Allah oleh pendaya. Mereka yang terperdaya oleh kehidupan duniawi ialah mereka yang mengatakan yang tunai itu lebih baik dari yang ditangguhkan. Dunia itu tunai sekarang dan akhirat itu yang ditangguhkan nanti. Jadi dunia itu lebih baik. Maka tidak boleh tidak mengutamakannya. Dan mereka mengatakan yakin itu lebih baik dari ragu. Kelezatan dunia itu yakin dan kelezatan di akhirat itu ragu. Maka tidaklah kita meninggalkan yakin dengan mengambil ragu. Inilah kiasan-kiasan yang merusak, yang menyerupai kiasan iblis, di mana ia mengatakan, aku lebih baik daripadanya atau daripada Adam. Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah. Sesuai surat Al-A'raf ayat 12. Kepada mereka itulah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, itulah orang-orang yang mengambil kehidupan dunia untuk ganti akhirat. Sebab itu tiada diringankan siksaan mereka dan mereka tidak ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 86. Pengobatan keterperdayaan ini ada kalanya dengan membenarkan iman dan ada kalanya dengan dalil. Adapun pembenaran dengan semata-mata iman, yaitu bahwa ia membenarkan Allah Ta'ala pada firman-Nya. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Artinya, apa yang di sisi kamu itu akan hilang. Akan tetapi, apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Hanya azza wa jalla. Wa ma'indallahi khair. Artinya, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Surat Al-Qasas ayat 60. Dan firman-Nya, wal akhiratu khairun wa abqa. Artinya, dan hari kemudian itu lebih baik dari dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 17. Dan firman-Nya, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan tipuan belaka. Surat Ali Imran ayat 185. Dan firman-Nya, fala taghurrannakum hayatu dunya. Artinya, maka janganlah kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Surat Luqman ayat 33. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada beberapa golongan dari orang-orang kafir dengan yang demikian itu. Lalu mereka mengikuti Rasulullah SAW, membenarkan dan beriman kepadanya. Dan mereka tidak meminta dalil atau keterangan padanya. Diriwayatkan Ahmad dari Jabir. Di antara mereka ada yang mengatakan, aku bersumpah dengan engkau pada Allah. Apakah Allah mengutus engkau sebagai Rasul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, ya. Maka orang itu lalu membenarkan. Mutafakun alaih, Bukhari dan Muslim dari Anas. Inilah iman orang takwa atau orang kebanyakan. Dan ia keluar dari keterperdayaan. Dan ini ditempatkan pada kedudukan pembenaran anak kecil akan bapaknya. Mengenai pergi ke sekolah itu lebih baik daripada pergi ke tempat permainan. Sedang anak kecil itu tidak tahu segi kebaikannya itu. Adapun mengetahui dengan penjelasan dan dalil atau keterangan, maka yaitu bahwa ia tahu segi tidak betulnya kias atau perbandingan ini yang diatur dalam hatinya oleh setan. Maka tiap-tiap orang yang terpercaya itu mempunyai sebab atas keterpercayaannya. Dan sebab itu ialah dalil. Dan tiap-tiap dalil adalah semacam kias yang ada pada diri dan mengfariskan ketetapan hati padanya. Walaupun yang mempunyai itu tidak merasa dan tidak mampu menyusunkannya dengan kata-kata ulang. Kias yang disusun oleh setan itu ada dua pokok padanya. Salah satu dari dua pokok itu ialah bahwa dunia itu tunai sekarang dan akhirat itu ditangguhkan atau nanti. Dan ini benar. Pokok yang satunya lagi ialah katanya bahwa yang sekarang itu lebih baik dari yang nanti. Dan ini tempat yang mengacaukan. Maka tidaklah persoalan itu seperti yang demikian. Akan tetapi, kalau ada yang sekarang itu seperti yang nanti tentang hajat dan maksud, maka itu lebih baik. Dan kalau berkurang daripadanya, maka yang nanti itu yang lebih baik. Orang kafir yang terperdaya memberikan pada perniagaannya sedirham untuk diambilnya nanti 10 dirham. Dan ia tidak mengatakan, sekarang itu lebih baik dari nanti, maka aku tidak meninggalkan yang sekarang. Apabila tabib atau dokter memperingatkannya akan buah-buahan dan makanan-makanan enak, niscaya akan ditinggalkannya yang demikian itu sekarang juga. Karena takut dari kepedihan sakit pada masa mendatang. Maka ia meninggalkan yang sekarang dan rela atau senang dengan yang nanti. Kaum saudagar itu umumnya melayari lautan dan berpayah-payah dalam perjalanan sekarang. Karena untuk kesenangan dan keuntungan nanti. Kalau ada 10 pada keadaan nanti itu lebih baik daripada 1 pada keadaan sekarang, maka lebih sesuailah kesenangan duniawi dari segi masanya pada masa akhirat. Sesungguhnya sejauh-jauh umur manusia itu 100 tahun. Dan tidaklah itu 1/10 dari bagian 10 dari bagian 1 juta bagian dari akhirat. Maka seakan-akan ia meninggalkan 1 untuk diambil 1 juta. Bahkan untuk diambilnya apa yang tiada berkesudahan dan tiada terbatas. Kalau dipandangnya dari segi macam, niscaya ia melihat kelezatan duniawi itu keruh, lagi bercampur dengan bermacam-macam kotoran, dan kelezatan akhirat itu bersih, tiada keruh. Jadi, ia salah pada katanya sekarang itu lebih baik dari nanti. Maka ini adalah terpercaya yang terjadinya oleh penerimaan perkataan umum yang terkenal, yang disebut secara mutlak dan dimaksud khusus. Lalu orang yang terpercaya itu lupa dari kekhususan artinya. Sesungguhnya orang yang mengatakan sekarang itu lebih baik dari nanti, yang dimaksudkannya ialah lebih baik dari nanti yang seperti itu, walaupun tidak ditegaskannya. Dan pada ini menyusahkan setan kepada perbandingan yang terakhir, yaitu bahwa yakin itu lebih baik dari ragu, dan akhirat atau keadaannya itu ragu. Kias ini lebih banyak kerusakan dari yang pertama. Karena tiap-tiap kedua pokoknya itu batil, karena yakin itu lebih baik dari ragu, apabila ada yakin itu seperti ragu. Kalau tidak demikian, maka saudagar pada kepayahannya itu di atas keyakinan dan pada keuntungannya di atas keraguan. Dan orang-orang yang belajar ilmu fikih pada kesungguhan itu di atas keyakinan, dan pada diperolehnya tingkat ilmu itu di atas keraguan. Pemburu pada bolak-baliknya pada yang diburunya itu di atas keyakinan, dan pada memperoleh yang diburunya itu di atas keraguan. Demikianlah, hati-hati dengan memikirkan akibat itu. Sepakat dikatakan menjadi sifat atau sikap orang yang berakal. Semua itu meninggalkan yakin dengan sebab ragu. Akan tetapi saudagar itu mengatakan, jikalau aku tidak berniaga, niscaya aku tetap lapar dan besarlah kemalapanku. Dan kalau aku berniaga, niscaya adalah kepayahanku sedikit dan keuntunganku banyak. Begitu pula orang sakit yang meminum obat pahit yang tiada disukainya. Dan dia itu ragu dari kesembuhannya dan yakin tentang pahitnya obat itu. Akan tetapi, ia mengatakan madarat pahitnya obat itu sedikit dibandingkan kepada apa yang aku takutkan dari sakit dan mati. Maka seperti demikian juga orang yang ragu tentang hari kiamat. Maka haruslah kepadanya menurut hukum berhati-hati bahwa ia berkata hari-hari sabar itu sedikit. Yaitu sesudah umur dibandingkan kepada apa yang dikatakan dari hal akhirat. Maka kalau ada apa yang dikatakan padanya itu bohong, maka tiada yang luput padaku selain kenikmatan pada hari-hari hidupku. Dan adalah aku pada tidak ada dari masa azali sampai sekarang, tidak aku bersenang-senang dengan kenikmatan. Maka aku menghitung bahwa aku tinggal pada tidak ada. Dan kalau apa yang dikatakan itu benar, maka aku kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan ini tidaklah disanggupi. Dan karena inilah Ali radhiyallahu an mengatakan kepada sebagian orang-orang mulhid atau yang tidak bertuhan, jikalau apa yang engkau katakan itu benar, maka engkau itu terlepas, akan kami pun terlepas. Dan jikalau apa yang kami katakan itu benar, maka kami terlepas dan engkau binasa. Tidaklah Ali radhiyallahu an mengatakan ini dari keraguannya tentang akhirat, akan tetapi ia berbicara dengan orang-orang mulhid itu menurut kadar akalnya. Dan ia menerangkan kepadanya bahwa jikalau ia tidak yakin, maka dia terpercaya. Adapun pokok yang kedua dari perkataan ialah bahwa akhirat itu diragukan. Maka itu juga salah. Bahkan itu adalah keyakinan pada orang mukmin. Dan bagi keyakinannya itu dua alat untuk mengetahuinya. Yang pertama, iman dan pembenaran atau tasdik. Karena mengikuti nabi-nabi dan ulama-ulama. Dan yang demikian itu menghilangkan keterpercayaannya. Dan itu alat memperoleh keyakinan bagi orang awam dan kebanyakan orang-orang tertentu. Contohnya, ialah seperti orang yang sakit yang tidak tahu obat penyakitnya. Dan telah sepakat tabib-tabib dan orang-orang yang mempunyai perusahaan obat sampai kepada yang terakhir dari mereka bahwa obatnya itu ialah tumbuh-tumbuhan anu. Maka tenanglah hati orang sakit itu kepada pembenaran mereka. Dan ia tidak menuntut mereka dengan pengesahan yang demikian itu dengan dalil-dalil ketabiban. Akan tetapi ia percaya dengan perkataan tabib-tabib dan yang empunya perusahaan obat itu, dan ia berbuat dengan yang demikian. Dan jikalau tinggallah orang yang lalai atau orang yang lemah pikiran yang mendustakan mereka pada yang demikian, dan si sakit itu lalu tahu dengan berita orang ramai dan dalil-dalil keadaan bahwa tabib-tabib dan orang-orang yang mempunyai perusahaan obat itu lebih banyak bilangannya dari orang-orang yang lemah pikiran itu lebih banyak kelebihannya dan lebih tahu dengan ketabiban. Bahkan orang yang lemah akal itu tidak ada ilmunya dengan ketabiban, sehingga ia tahu akan kedustaan tabib-tabib itu dengan perkataan mereka. Dan ia tidak yakin dengan kedustaan orang lemah pikiran itu dengan perkataannya. Dan ia tidak percaya pada ilmunya dengan sebab yang demikian. Dan jikalau ia berpegang pada perkataan orang yang lemah pikiran itu, dan ia tinggalkan perkataan tabib-tabib, niscaya adalah dia orang yang lemah pikiran, yang terpercaya.